Kemudian kita sudah membahas perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian pada kesempatan kali ini kita lanjutkan apa yang terjadi pada kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan melihat kejadian-kejadian yang begitu banyak. Ada 13 kejadian, maka akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjidil Aqsa. Dan bersama beliau Jibril alaihi salam. Lalu di Masjidil Aqsa beliau mendapati para nabi alaihi wassalatu wassalam telah dikumpulkan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Jibril alaihi salam memajukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke depan dan akhirnya mengimami para nabi alaihi salatu wassalam. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahanatis salatu fa amamtuhum." Maka masuk waktu salat, maka aku pun mengimami para nabi alaihi salatu wassalam tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum diwajibkannya sholat lima waktu, maka syariat sholat sudah ada di tengah para nabi alaihimus salatu wassalam. Dan syariat sholat termasuk asy-syariah allati ittafaqat alaiha al-anbiya. Syariat yang seluruh para nabi bersepakat atasnya. Di samping juga zakat, bakti orang tua, dan lain-lainnya dari syariat yang disepakati pensyariatannya oleh para nabi alaihimus salatu wassalam. Dan perkara ini penting, karena sebagian orang ada mengkelabui kaum muslimin dengan bahwa kaum Nasrani, sebagian sekte mereka ada yang sholatnya hampir sama dengan sholatnya kaum muslimin. Maka akhirnya sebagian orang membenarkan perbuatan ini dan agama mereka. Maka ini tidak benar. Tetap saja kaum Nasrani, kaum Yahudi dan seluruh umat-umat semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, maka mereka wajib mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Falamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Masjid al-Aqsa qama yusalli." Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjidil Aqsa, maka beliau pun salat. Thumma iltafata fa idza an-nabiyyuna ajma'una yusalluna ma'ah. Kemudian beliau berpaling ke belakang, ternyata para nabi alaihi salatu wassalam seluruhnya salat bersama beliau. Artinya menjadi makmum bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini timbul pertanyaan, kapan sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi? Terjadi khilaf di antara ulama. Sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan, wal azhar anna salatahu bil anbiya alaihimus salatu wassalam kanat qabla al-uruj ila as-samawat. yang nampak jelas bahwa salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi alaihi wassalatu wassalam sebelum beliau dinaikkan ke langit, sebelum peristiwa Mi'raj. Ini pendapat yang dikemukakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, ulama Islam abad ke-9 Hijriah, mazhab Syafi'i. Adapun Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, beliau menjelaskan bahwasanya salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi alaihi wassalatu wassalam setelah turun dari langit, setelah Mi'raj, setelah turun dari langit. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Tafsirul Qur'anil Azim. Beliau mengatakan, "Wassahihu," pendapat yang benar adalah, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innamajtama'a bil anbiya fi samawat." Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau berkumpul dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam di langit. "Tsumma nazala ila baitil Maqdis tsaniyan." Kemudian setelah itu beliau turun untuk kedua kalinya ke Baitul Maqdis. "Wa hum ma'ah." Dan para nabi alaihi wassalatu wassalam waktu itu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun. "Wa shalla bihim fihi." Dan mereka dan beliau salat mengimami mereka di dalam Masjidil Aqsa. "Tsumma innahu raqibal buraqa wa karra raji'an ila Makkah." Wallahu a'lam. Kemudian setelah itu beliau naik ke hewan buraq, kemudian kembali ke Makkah Al-Mukarramah. Ini dua pendapat bahwa salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi alaihi wassalatu wassalam tatkala sebelum uruj ila sama, sebelum mi'rajnya beliau ke langit. Ini pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adapun pendapat Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu setelah beliau turun dari langit. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat bersama para nabi alaihi wassalatu wassalam, maka beliau dihadapkan kepada beliau dua bejana yang salah satunya isinya adalah susu dan salah satunya isinya adalah minuman keras atau khamr. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qan. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qan." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Thumma dakhaltu al-masjid fa sallaitu fihi raka'atain." Kemudian aku masuk ke dalam masjid lalu aku salat di dalamnya dua rakaat. "Faja'ani Jibril alaihi salam bi'ina'in min khamr wa ina'in min laban. Fakhtartu al-labana." Lalu Nabi Muhammad sallallahu Jibril alaihi salam mendatangiku dengan membawa satu cangkir dari susu berisi susu dan satu cangkir berisi minuman keras. Dan aku memilih susu. Para ikhwah, hikmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilihkan dua hal ini, susu dan minuman keras. Padahal minuman keras jelas-jelas diharamkan. Kenapa menjadi pilihan? Hikmahnya disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Al-Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwa al-hikmatu fi at-takhyir bainal khamri ma'a kaunihi haraman wal labani ma'a kaunihi halalan imma li'anna al-khamra hina idzin lam takun hurrimat aw li'annaha minal jannah wa khamrul jannati laysat haraman. Hikmah bahwasanya dipilihkan antara khamr, minuman keras padahal dia haram, dengan susu padahal dia jelas-jelas halal. Kenapa dipilih dua ini? Pilihan yang keliru. Padahal secara aturan pilihan keliru. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW memilih minuman keras. Jawabannya kata beliau, mungkin pada waktu itu belum diharamkan minuman keras. Satu. Yang kedua, mungkin minuman kerasnya berasal dari surga dan minuman keras dari surga tidak haram. Baik. Sampai di sini kita membicarakan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita membicarakan sekarang mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ke langit. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari. ثم أخذ بيدي أي جبريل عليه السلام فعرج بي إلى السماء. Kemudian Jibril alaihissalam mengangkat, memegang tanganku atau mengambil tanganku, kemudian mengangkatku ke langit dunia. Ingat, mengangkatku ke langit dunia. Sebagian orang mengira bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit dengan buraq, dan ini keliru. Buraq hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan pulang lagi dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Adapun mi'raj beliau ke langit, maka tidak memakai buraq, akan tetapi langsung dibawa oleh Jibril alaihi salam. Hal ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Walam yakun su'udur rasul sallallahu alaihi wa sallam ila samawat 'ala al-buraq kama qad yatawahhamuhun ba'dun nas. Dan naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit-langit tidak memakai buraq sebagaimana yang disangka oleh sebagian manusia. Bal kana al-buraq marbutan 'ala babi masjid Baitul Maqdis liyarji' 'alaihi ila Makkah. Tetapi yang terjadi buraq adalah tertambat di pintu Baitul Maqdis agar beliau nanti pulang dari Baitul Maqdis ke Mekah Al-Mukarramah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mi'raj dibawa oleh Jibril alaihi salam. Kemudian falamma ji'tu ila sama'i dunya, lalu aku ketika aku datang ke langit dunia. Wallahu a'lam langit dunia di mana. Adapun langit yang kita lihat dengan kasat mata kita ini yang berwarna biru itu hanya batas pandangan mata kita yang sangat terbatas. Adapun langit dunia Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui karena kita belum sampai. Lalu Jibril alaihi salam berkata kepada malaikat penjaga langit, "Iftah." Bukakan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, "Hadza yadullu 'ala anna al-baba kana mughlaqan." Ini menunjukkan bahwasanya pintu tersebut asalnya tertutup. Kemudian malaikat penjaga pintu langit dunia berkata, "Man anta?" Qala Jibril. Siapa engkau? Jibril menjawab, "Aku adalah Jibril." Kemudian malaikat penjaga pintu langit dunia mengatakan, "Wa man ma'aka?" Siapa bersamamu? Kata-kata siapa bersamamu ini mengisyaratkan bahwasanya bersama Jibril alaihissalam ada orang yang bersamanya. Bersama Jibril alaihissalam ada orang yang bersamanya. Maka malaikat penjaga langit dunia mengatakan, "Man ma'ak?" Siapa bersamamu? Kemudian Jibril alaihissalam menjawab, "Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Kemudian malaikat penjaga langit dunia berkata, "Waqad ursila ilaih?" Apakah dia diutus untuknya? Kata-kata diutus di sini, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata diutus di sini adalah di antum kalau buka buku terjemahannya halaman 233. Apakah diutus kepadanya? Kata-kata diutus di sini bukan berarti diutus menjadi nabi dan rasul. Bukan berarti malaikat penjaga langit dunia tidak tahu bahwasanya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus menjadi nabi dan rasul. Bukan. Kata-kata diutus di sini, apakah diutus untuk naik ke langit? bukan diutus menjadi nabi dan rasul. Apakah diutus untuk naik ke langit? Kemudian Jibril menjawab, "Na'am, iya." Qala marhaban bih. Kemudian malaikat penjaga langit dunia mengatakan, "Selamat datang untuknya." Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat kemudian mengatakan, "Fani'mal maji'u ja fa futiha lana." Selamat datang sebaik-baiknya orang yang datang. Maka kemudian pintu pun dibukakan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Falamma alauna as-sama'a ad-dunya." Maka ketika kami melewati langit dunia. Ingat sekali lagi, langit dunia bukan langit yang kita lihat dengan kasat mata kita. Walaupun kita di atas udara, di pesawat, bukan langit dunia yang itu yang kita maksudkan atau yang dimaksudkan. Walaupun mungkin seseorang naik dengan apa, pesawat ke luar angkasa kah? Hah? Helikopter kah? Apa? Ke roket atau apapun semisalnya, maka itu bukan kita bisa menentukan itu langit dunia. Allahu a'lam, langit dunia yang mana. Kemudian, فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ أَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَهُ وَأَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَهُ. Ternyata ada seseorang yang duduk di samping kanannya aswidah. Aswidah adalah beberapa orang, bayangan-bayangan orang. Dan di samping kirinya juga beberapa orang. فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ. Kalau melihat ke kanan, beliau tertawa. Wa idza nadhara qibala shimalihi baka. Kalau melihat ke kiri, beliau menangis. Faqultu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man hadza ya Jibril?" Siapa orang ini wahai Jibril alaihi salam? Kemudian qala hadza abuk Adam, fasallim alaihi, fasallamtu alaihi faradda assalam. Ini adalah bapakmu Adam alaihis salam. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangan Allah. Maka ucapkan salam atasnya. Lalu aku pun mengucapkan salam atasnya dan beliau menjawab salamku. Kemudian Adam alaihis salam berkata, "Marhaban bil ibni salih wan nabiy salih." Selamat datang wahai anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Wahai anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian thumma qala Jibril, lalu Jibril alaihi salam berkata, "Wa hadhil aswida an yaminihi wa an shimahi nasamu bani." Dan bayangan-bayangan samping kanan samping kirinya tadi itu adalah ruh-ruh dari keturunannya. Jadi ruh-ruh manusia keturunan Nabi Adam alaihi salam. Para ikhwah, di sini ada masalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Adam di atas langit dunia. Kemudian setelah itu di samping Nabi Adam alaihi salam ada ruh-ruh samping kanan, ruh-ruh penghuni surga. Sedangkan samping kiri ruh-ruh penghuni neraka. Kok bisa penghuni surga dengan penghuni neraka di langit yang sama? Paham masalahnya? Kok bisa ruh penghuni surga dengan ruh penghuni neraka di langit yang sama? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ruh penghuni surga fi'illiyin dalam surah Al-Mutaffifin, yaitu di tempat yang paling tinggi. Dan ruh penghuni neraka fi sijjin, di dalam atau tempat yang paling rendah. Maka bagaimana menggabungkannya ini? Kok bisa bertemu dengan Nabi Adam di samping-sampingnya ruh kan, samping kanan ruh penghuni surga, samping kiri ruh penghuni neraka. Padahal antara penghuni surga penghuni neraka sangat jauh bedanya tempatnya. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, dijawab oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah dalam kitab beliau, kitab Fathul Bari, bi'annahu yuhtamal annaha tu'radu ala Adam awqatan. Dimungkinkan bahwa Nabi Adam alaihissalam diperlihatkan ruh-ruh keturunannya dari penghuni surga. Kadang dilihatkan ini, kadang dilihatkan ini. Kadang dilihatkan ini, kadang dilihatkan ini. Itu maksudnya. Nah, pas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Adam, dua-duanya terlihat. Nah, itu masalah. Fa ahlu al-yamin ahlul jannah. Yang di samping kanan penghuni surga. Wal aswida allati an shimali ahlun nar. Sedangkan ruh-ruh yang ada di samping kirinya penghuni neraka. Fa idza nadhara qibala yaminihi dhahik wa idza nadhara qibala shimalihi baka. Kalau melihat ke kanan, beliau tertawa, tersenyum. Kalau melihat ke kiri, beliau menangis. Baik. Ini para ikhwah, kejadian bertemu dengan Nabi Adam di langit dunia. Setelah melewati langit dunia. Di sana ada kejadian-kejadian yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau di langit dunia. Kejadian pertama, yaitu keadaan orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, atau lebih tepatnya siksa pemakan harta anak yatim secara zalim. Dan ini riwayat disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Dalailun Nubuwah. Kemudian juga di dalam kitab disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham dalam kitab beliau As-Sirah. Baik. Riwayatnya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lamma dakhaltu as-sama'ad dunya." Ketika aku masuk ke langit dunia, ra'aitu rijalan, aku melihat orang-orang. Lahum masyafir kama syafiril ibil. Mereka memiliki bibir-bibir yang lebar dan doeh seperti bibir doehnya onta. Ya. Fi aydihim qita'un min nar. Di tangan mereka ada segumpal api. Kal afhar, seperti batu segenggaman tangan. Yaqdhifuna fi afwahihim fatakhruju min adbarihim. Batu tersebut mereka masukkan ke dalam mulut mereka, keluar dari dubur mereka. Masukkan dalam mulut mereka, keluar dari dubur mereka. Masukkan dalam mulut mereka, keluar dari dubur mereka. Alhamdulillah. Faqultu man haula ya Jibril? Aku bertanya, siapa mereka wahai Jibril alaihissalam? Qala haula'i akalatu amwalil yatama dhulman. Mereka adalah orang-orang para pemakan harta anak yatim secara zalim. Para ikhwah, memakan harta anak yatim secara zalim adalah dosa besar dan diancam siksa neraka oleh Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasluna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka hanya akan memakan di dalam perut-perut mereka api, dan api tersebut akan membakar mereka. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini terdapat permasalahan. Siapa itu yatim? Yatim adalah man tawaffahu Allahu abuh wa huwa saghir. Siapa yang diwafatkan bapaknya dan ia dalam keadaan masih kecil, belum baligh. Itu namanya yatim. Ya. Adapun kalau sudah baligh, sudah terangkat yatimnya, tidak yatim lagi. Ada kai-kai minta zakat lawan anaknya atau lawan cucunya. Ujar Kai ini, aku berhak mendapat zakat. Aku ini yatim piatu. Maka ini kurang tepat. Yatim itu adalah bagi yang meninggal bapaknya ketika dia masih kecil. Adapun kalau sudah baligh maka tidak dinamakan yatim lagi. Ya. Ini para ikhwah. Kemudian memakan harta anak yatim. Bukankah yang terkenal selama ini anak yatim itu adalah orang miskin? Maka mulai malam ini mungkin dihilangkan persepsi bahwa anak yatim orang miskin. Sebagian anak yatim ada yang kaya. Mereka yang ditinggal wafat oleh bapaknya tatkala masih kecil dan bapaknya kaya raya. Otomatis dia pemilik atau ahli waris dari harta bapaknya tersebut. Terutama kalau dia laki-laki, luar biasa itu. Nah, karena dia masih kecil, maka tidak bisa mengurus keuangan, akan ceroboh mengurus keuangan, maka di sana ada orang-orang yang mengurus harta anak yatim. Ini yang disebut dengan mengurus harta anak yatim. Yaitu anak-anak yatim yang mereka mungkin diluaskan rezekinya oleh Allah atas peninggalan bapak, peninggalan harta bapaknya, maka ada yang mengurusnya. Nah, yang mengurusnya ini apabila memakan harta anak yatim secara zalim. Ini menunjukkan bahwa apabila ingin makan harta anak yatim tidak secara zalim, maka diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Yaitu pada ayat yang banyak diantaranya, yaitu ayat-ayat dari mulai ayat surah An-Nisa ayat kedua sampai kepada ayat keenam. Lihat, saya bacakan ayat yang keenamnya. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Fa in anastu minhum rusdan, jika menurutmu mereka telah cerdas dalam mengatur harta maksudnya, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya mereka. Ini menunjukkan bahwa anak yatim ada yang kaya. Ya. Seorang kaya raya mempunyai anak, kemudian dia meninggal, maka ini yatim, sedangkan dan anaknya tersebut belum baligh. Maka ini yatim. Kalau sudah kamu rasa mereka sudah bisa mengatur harta, serahkan harta kepada mereka. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas keperluan. Ya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Tidak benar. Tergesa-gesa membelanjakannya, sok-sok membelanjakan, akhirnya yang dibelanjakan untuk diri yang mengatur harta anak yatim tersebut. Ini tidak benar. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Dan jika di antara kalian itu orang kaya, maka lebih baik dia menahan diri, tidak mengambil apa-apapun upah dari mengurus harta anak yatim tersebut. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Dan barang siapa di antara kalian yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Nah, ini yang patut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa yang tercela adalah kezalimannya, memakan harta anak yatim secara zalim. Itu yang tercela. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memakan harta anak yatim, maka anak yatim bisa juga memang miskin, dan itu kebanyakannya. Anak yatim miskin. Lalu apa maksud memakan harta anak yatim padahal dia miskin? Paham maksud saya? Maka jawabannya, mungkin dia mendapatkan harta zakat, hadiah, dan semisalnya. Otomatis pemilik harta anak yatim tersebut, atau harta anak yatim tersebut, si yatim ini, anak yatim tersebut, maka tidak boleh dia hartanya diambil dimakan. Walaupun itu hadiah dari orang lain. Ini yang dimaksud dengan memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, sudah azan? Nah, silakan azan. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bacakan di sini memakan harta anak yatim yang ma'ruf, yang diperbolehkan itu seapa? Imam An-Nukaisir mengatakan, qala al-fuqaha, para ahli fikih mengatakan, lahu an ya'kula aqallal amri. Dia boleh memakan harta anak yatim lebih sedikit dari dua perkara ini. Ujratan mislih au qadr hajatih. Lebih sedikit daripada pahala yang gaji, upah yang semisal dengannya, atau sesuai dengan keperluannya. Itu namanya memakan harta anak yatim yang ma'ruf. Yaitu memakan seperti dia mendapatkan gaji atasnya, upah atasnya. Kalau seandainya UMR 2,5 juta misalkan ya. Maka pada saat itu dia berhak untuk mengambil yang kurang dari UMR tersebut. Karena dia mengurus harta anak yatim. Atau sesuai dengan keperluannya. Sesuai dengan keperluan yang mengurus harta anak yatim tersebut. Kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di buku kita tidak disebutkan hanya ketemu dengan Nabi Adam, kemudian Nabi Adam mengatakan selamat datang putra dan nabi yang saleh. Kemudian baru beliau naik lagi langit yang kedua. Tetapi di dalam buku-buku sejarah yang lain terdapat kisah-kisah yang beliau dapati ketika beliau berada di langit dunia. Kisah yang pertama tadi, keadaan ancaman siksa bagi yang memakan harta anak yatim secara zalim. Kemudian keadaan wanita-wanita yang dimasuki atas laki-laki yang bukan suaminya. Dimasuki oleh laki-laki yang bukan suaminya. Ini saya terus terang belum terlalu faham apa maksudnya, tetapi mungkin itu. Karena bahasa Arabnya, halun nisa allati yudkhilna alal azwaj ma laysa minhum. Keadaan wanita-wanita yang dimasukkan kepada laki-laki yang bukan darinya. Bukan dari mereka. Apa maksudnya, Ustaz? Allahu a'lam, sepertinya ini adalah wanita-wanita yang menyeleweng. Tetapi kalau dilihat hadisnya nanti bingung. Hadisnya berbunyi begini. Haula, jadi ada wanita-wanita, saya bacakan hadisnya. Tsumma ra'aitu nisa'an mu'allaqatin bi thadhihinna. Aku melihat wanita-wanita yang digantung, mohon maaf, payudaranya. Digantung payudaranya. Faqultu man haula ya Jibril. Lalu aku berkata, siapa mereka wahai Jibril? Kemudian Jibril alaihissalam menjawab, haula illati adkhalna 'ala ar-rijal man laysa min auladihim. Mereka adalah wanita-wanita yang dimasukkan kepada laki-laki yang tidak atau bukan dari anak-anak mereka. Jadi maksudnya mungkin Allahu a'lam, nanti saya akan cari lagi. Tadi saya berusaha mencari, belum dapat maksudnya. Maksudnya adalah, ini wanita-wanita ini, dia dimasukkan kepada laki-laki yang tidak sah untuknya. Kepada laki-laki yang tidak sah untuknya. Itu wanita-wanita pezina. Tetapi nanti dalam keadaan yang keempat ada khusus berzina. Maka beda ini. Yang jelas seperti itu maknanya, wanita-wanita yang dimasukkan kepada laki-laki yang bukan dari anak-anak mereka. Ya Allahu a'lam. Atau anak, mungkin ini. Wanita-wanita yang menyusui yang bukan dari anak mereka dan menyusuinya sudah dewasa. Nah, kan? Kalau saya sebutkan itu nanti pada ketawa. Man laysa min auladihim, siapa yang bukan dari anak-anak mereka? Allahu a'lam. Nanti saya cari deh. Saya sudah berusaha mencari tadi sesorean mencari belum dapat. Apa maksudnya? Kemudian yang ketiga, keadaan orang-orang yang ahli ghibah. Ghibah dzikruka akhak bima yakrah. Ghibah artinya adalah menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya, tidak di hadapannya. Menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya, tidak di hadapannya. Ini ghibah. Dan itu ghibah adalah ditafsiri oleh Rasulullah SAW langsung. Zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya. Tentunya tidak di hadapannya. Ya. Dan ghibah ini haram dengan ijma' para ulama. Ghibah haram dengan ijma' para ulama. Dan di sana ada ghibah-ghibah yang mubah di dalam agama Islam. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang nanti akan saya sebutkan. Kita baca dulu hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya di dalam kitab Al-Musnad dan Imam Abu Daud dengan sanadnya yang sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma araja bi Rabbi," ketika Allah Rabbku menaikkanku ke langit. Marautu biqaumin lahum adfarun min nuhas. Aku mendapati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku berasal dari tembaga atau kuningan. Tentunya kuningan sangat tajam. Ya. Yakhmishuna wujuhahum. Mereka mencabik-cabik wajah-wajah mereka. Wasudurahum. Dan dada-dada mereka. Faqultu man haula'i ya Jibril. Lalu aku berkata, siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril alaihissalam menjawab, haula'il ladzina ya'kuluna luhuma an-nas. Mereka lah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Pemakan daging manusia ini maksudnya adalah orang yang mengghibah, karena disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat tentang orang-orang yang memakan daging manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat tentang ghibah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. Wattaqullaha innallaha tawwabun rahim. Wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, ini dia. Makan daging saudaranya yang sudah mati. Lalu kalian membencinya, padahal kalian membencinya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dari sinilah orang yang Mengghibah disebut sebagai pemakan daging yang busuk. Pemakan daging yang busuk. Maka hati-hati dengan lisan kita. Dalam hadis ini disebutkan wayaqa'una fi a'radhihim, dan mereka terperosok membicarakan harga diri, harkat martabat seseorang muslim. Maka hati-hati, jauhi membicarakan orang lain yang dia termasuk ghibah. Kalau seandainya pembicaraannya benar, maka itulah ghibah. Kalau seandainya pembicaraannya itu dusta, maka itu disebut dengan buhtan. Buhtan. Dan dua-duanya tercela. Ghibah ada yang diperbolehkan. Di antara ghibah yang diperbolehkan, yang pertama, at-tadhallum. Tadhallum namanya. Yaitu seorang yang dizalimi, mengeluh akan kezaliman yang dia hadapi. Baik di depan pemimpin, di depan hakim. Ini namanya tadhallum. Mengeluh kezaliman yang dia hadapi kepada orang yang berhak untuk dieluhkan padanya. Yang kedua, yaitu minta tolong atas perubahan kemungkaran atau atas pengingkaran sebuah kemungkaran. Seperti misalkan orang mengatakan, fulan melakukan ini, maka jauhi dia. Fulan ahli minuman keras, ahli berjudi, maka jauhi dia. Fulan tukang sihir, maka jauhi dia. Ini namanya al-isti'anah la taghyir munkar. Itu meminta tolong untuk mengingkari sebuah kemungkaran. Yang ketiga, yaitu al-istifta, minta fatwa. Maka ini boleh bercerita kepada yang dia ingin mintai fatwa padanya. Yang keempat, tahdzirul muslimin minasyarr. Itu memperingatkan kaum muslimin dari keburukan. Seperti misalkan, para ulama mengatakan perawi ini lemah, perawi ini tukang dusta, perawi ini kepribadiannya tidak adil. Nah, itu namanya. Agar kaum muslimin tidak tertipu dengan hadis yang dia bawa. Itu namanya memperingatkan kaum muslimin dari keburukan. Yang kelima, yaitu boleh mengghibah orang-orang yang memperlihatkan dirinya pelaku dosa besar. Bangga dengan dosa besar yang dia lakukan. Seperti melakukan kefasikan, kebid'ahan, kemudian juga seperti kesyirikan dan semisalnya. Yang keenam, untuk tanda pengenal. Misalkan ada al-a'raj, yaitu seorang yang pincang. Ada al-ahwal, seorang yang juling, mohon maaf. Ada al-a'mash, seorang yang matanya tertutup sedikit. Al-aswad, seorang yang kulitnya putih tua. Ya, maksudnya hitam. Al-aswad. Ya. Maka ini boleh, tidak mengapa. Inilah enam ghibah yang diperbolehkan. Dan ghibah tidak bisa dengan istighfar. Tidak terhapus dosa ghibah dengan istighfar. Saya punya kajian dengan judulnya, dosa tidak dihapuskan dengan istighfar. Waktu itu saya ingin membahas tentang perbuatan zalim dari seseorang kepada orang lain. Itu tidak bisa dihapuskan dengan istighfar. Orang yang mengghibah tidak bisa dia beristighfar kepada Allah, urusan selesai. Tidak. Tetapi yang mengghibah adalah dia harus minta halal kepada yang ia ghibahi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat 'indahu madhlamatun li akhi falyatahallal minhu al-yawm." fi syai' fi 'irdin aw fi syai' falyatahallal minhu al-yawm. Siapa saja yang memiliki kezaliman untuk saudaranya dalam perkara apapun atau dalam perkara kehormatannya, maka hendaklah dia minta halal hari ini. Qabla an la yakuna dinar wala dirham. Sebelum tidak ada emas dan perak untuk bayar. Maka ini ghibah sangat berbahaya. Dan ghibah itu mudah. Kenapa? Karena dia melalui lisan yang tidak bertulang. Dan secara umum kullu ma'siyatin suhula atau syahwa. Secara umum setiap maksiat itu lebih indah dibandingkan yang taat. Ya. Saya beri contoh. Seorang laki-laki dan perempuan yang berpacaran. Maka terkadang lebih indah tatkala berpacaran dibandingkan tatkala sudah menjadi suami istri. Kenapa? Karena syaitan menghiasinya. Ya, syaitan menghiasinya. Saya beri contoh. Seorang suami yang sudah menikah, mempunyai istri yang halal untuknya. Kemudian dia menyeleweng dengan perempuan yang haram untuknya. Terasa di dalam hati perempuan yang haram untuknya ini lebih indah berhubungan dengannya dibandingkan dengan istri yang sah, yang padahal dia bisa nikmati dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa demikian? Karena sudah nas dari Allah, dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Huffatin naru bisyahawat." Neraka diliputi dengan syahwat yang indah, penuh hawa nafsu, penuh keindahan, penuh. Maka jangan heran atau hati-hati, ada keluarga yang kadang-kadang dia sudah dingin atau bahkan sampai basi dengan istrinya. Maka jangan sampai. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, jomblo kada paham. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, yang keempat. Rasulullah SAW melihat orang-orang yang berzina. Jadi para ikhwah, sekali lagi saya ingin menekankan, dosa ghibah tidak bisa diistighfari. Tetapi dosa ghibah dimintai halal kepada orang yang kita pernah mengghibahnya. Baru selesai urusan. Makanya Imam Nawawi pernah menjelaskan, fihi dalilun. Ketika beliau menjelaskan tentang hutang tidak bisa menghapuskan dosa. Orang yang mati syahid, seluruh dosanya terhapuskan. Kecuali dosa hutang. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, fihi dalilun ala annal a'mal as-salihah la tukaffar ala anna huquqal adamiyyin la tukaffar bil a'mal as-salihah. Di dalam hadis tadi, yaitu seluruh dosa bagi orang yang mati syahid di medan pertempuran akan dihapuskan kecuali dosa hutang. Ini menunjukkan sebuah dalil bahwa hak antar sesama manusia tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh, tetapi dihapuskan dengan apa? Dengan pemberian pahala atau minta halal. Maka hati-hati yang berhutang, bayar. Jangan pakai password kata kunci afwan akhi. Bayar itu. Ya, karena Mungkin Anda dakwah salaf, pengikut salaf, salafi, mengamalkan sunnah, sangat tekun dalam dakwah salaf, dakwah sunnah, ahli ibadah, ternyata ada sangkut dengan orang lain, baik itu ribahnya ataupun hutangnya. Maka ini jangan-jangan membuat seseorang tersebut menjadi bangkrut nanti di hari kiamat. Hati-hati para ikhwah. Pegang perkataan Imam Nawawi tadi, mengatakan, beliau mengatakan, anna huquqal adamiyyin la tukaffar bil a'malis salihah. Hak antar sesama manusia tidak dihapuskan dengan amal saleh. Amal saleh itu kan menghapuskan dosa, betul tidak? Hah? Betul? Amal saleh itu menghapuskan dosa. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibras sayyi'at." Amal-amal saleh menghapuskan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha." Kemudian ikutilah dosa dengan kebaikan, maka kebaikan ini akan menghapuskan dosa itu. Itu tidak berlaku dalam perihal menzalimi manusia, hutang terhadap manusia, ghibah manusia, memukul manusia, enggak berlaku itu. Makanya dosa kezaliman terhadap manusia, dosa yang tidak bisa diistighfari kecuali dengan minta halal kepada manusia yang pernah dia zalimi. Berat tidak? Berat. Apalagi di zaman medsos, menzalimi manusia dalam jumlah yang banyak. Dasar orang Arab. Itu semua dari orang Arab berarti ente ghibah. Dimulai dari orang-orang Arab di zaman Rasulullah. Untung bukan Abu Jahal. Sampai orang Arab terakhir nanti di hari kiamat akan kita berurusan dengannya. Maka hati-hati, jangan sampai melakukan ghibah internasional. Ya. Yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, keadaan para tukang zina, na'udzubillah. Zina ini buruk para ikhwan. Buruk dari sisi, saya berbicara zina yang dukhulul hasyafah ilal farj, masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam rahim perempuan atau ke dalam kemaluan perempuan. Saya berbicara tentang itu. Zina ini buruk dari sisi satu, disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, buruknya zina. Satu, merusak pernikahan yang merupakan akad yang tebal. Allah berfirman, "Kaifa ta'khudunahu wa qad afwa ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Dan kalian telah mengambil perjanjian dengan perjanjian yang tebal. Itulah pernikahan. Dengan zina, dia hancurkan perjanjian yang tebal tersebut. Satu. Yang kedua, zina membuat orang tidak tenang. Kenapa? Karena ketika dia berzina dengan wanita yang haram untuknya, dia tidak tenang, jangan-jangan anak perempuannya atau istrinya pun berzina dengan orang lain. Dan subhanallah para ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang yang saleh. apabila istrinya salihah, atau kebalikannya, karena yang kejadian yang saya dapati istrinya yang tidak salih. Apabila suaminya yang saleh, istrinya yang tidak salihah, maka Allah akan menolong. Pernah kejadian nyata, seorang suami saleh, ikut dakwah sunnah, saleh. Suatu ketika dia nonton televisi, televisi yang mengajarkan Al-Quran dan sunnah bersama istrinya. Istrinya tertidur, suaminya masih nonton karena ceramah, ceramah saya waktu itu, kata beliau. Kemudian sang istri mengigau, na'udzubillah. Mengigaunya igauan orang sedang bersetubuh. Semalam dibiarkan oleh suaminya. Dua malam terjadi lagi, tiga malam kejadian lagi, dan menyebut nama seorang lelaki. Dengan sabar sang suami bertanya, mohon maaf, saya mendengar begini-begini. Sang istri menolak. Maka akhirnya pada suatu saat sang istri mengaku, mengaku bahwa dia berzina dengan teman sepasarnya suami. Ini yang membuat akhirnya seorang yang berzina dia tidak tenang, karena dia khawatir orang-orang yang dia sayangi, istrinya, anak-anaknya pun berzina, tidak tenang dia. Yang ketiga, dilihat dari sisi agama dan hadis Rasul, orang yang berzina keimanannya diangkat oleh Allah dan tidak akan dikembalikan kecuali ketika dia melepaskan zina tersebut. Dan saya di sini berbicara tentang zina yang tadi, memasukkan ember ke dalam sumur. Kemudian yang keempat, buruknya zina, zina perbuatan nista, bahkan sampai taraf binatang mencelaknya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika ada seekor kera laki-laki, seekor kera jantan berzina dengan seekor kera betina, ya, kemudian dilempari oleh kera-kera yang lain sampai mati. Ini menunjukkan bahwa zina dibenci bahkan sampai oleh binatang. Alhamdulillah. Yang kelima, zina tercela di semua peradaban manusia. Dari mulai Cina kuno, Mesir kuno, India kuno, ya, orang Armenia dari Romawi, dan semua peradaban manusia mencela perbuatan zina karena dia memang pengkhianatan. Zina itu pengkhianatan, terutama bagi yang sudah menikah. Dia adalah pengkhianatan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu beberapa hal buruknya zina. Ya. Adapun, ada zina yang tidak memasukkan ember dalam sumur. Dan dia disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Inna Allah kataba ala ibni Adam hadzuhu min az-zina. Adraka dzalika la mahala." فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas anak Adam, ini takdir manusia seluruhnya, telah menuliskan atas anak Adam bagiannya dari zina. Semua dari kita pasti melakukan zina yang ini. Dia akan mendapati itu dan tidak bisa mengelak darinya. Ini berarti, bukan berarti membuat kita merasa nyaman dengan hadis ini. Tidak, tetapi ini adalah ancaman. Fazinal ain an-nazar, zina mata melihat kepada wanita yang diharamkan. Dan zina lisan berbicara dengan pembicaraan yang diharamkan. Dan jiwa berangan-angan dan bersyahwat. Dan kemaluan membenarkan anahkan hal itu atau mendustakannya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan lafaz yang lain, kullu bani adam lahu hadzuhu minaz zina. Seluruh anak Adam bagiannya ada dari perbuatan zina. Fazinal ainainin nazar. Zina mata, kedua mata adalah melihat. Wa zinal yadainil batsh. Dan zina kedua tangan adalah memegang. Wa zinar rijlainil mashy. Dan zina kedua kaki adalah berjalan ke tempat yang diharamkan. Wa zinal famul al-qubul. Dan zina mulut adalah mencium yang diharamkan. Wal qalbu yahwi wa yatamanna. Dan hati berangan dan bercita. Wa yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu al-farj. Dan kemudian kemaluannya yang mendustakan atau membenarkannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diperhatikan dari hadis ini adalah, perhatikan ini penting. Apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi bukan berarti dijadikan sebagai alasan untuk mengangkat perasaan berdosa bagi yang melakukannya. Ini bukan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan hal itu agar seseorang menjauhinya. Agar seseorang menjauhinya. Taib. Itu masalah zina. Taib, sekarang bagaimana keadaan orang yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tsumma ra'aitu rijalan baina aydihim lahmun saminun thayyib. Lalu aku melihat para lelaki di depan mereka ada daging yang besar dan bagus dagingnya. Ila jambihi lahmun ghassun muntin. Di sampingnya ada daging ghass yang sudah lemah, muntin, busuk. Fayakuluna minal ghassil muntin. Tapi laki-laki tersebut malah makan dari daging yang busuk tadi. Maka subhanallah, ini gambaran wanita pezina. Daging busuk. Ya. Wa yatrukuna as-samina at-tayyib. Dan mereka meninggalkan daging-daging yang bagus dan segar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man haulai ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril alaihi salam? Qala haulai alladhina yatrukuna ma ahallallahu ma lahum minan nisa wa yadhhabuna ila ma harramallahu alaihim minhum. Mereka lah laki-laki yang meninggalkan wanita-wanita yang halal untuk mereka. Pergi kepada wanita-wanita yang diharamkan atas mereka. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima, yang terakhir. Ketika Nabi Muhammad SAW di langit dunia, beliau melihat pemakan harta riba. Rasulullah SAW mengatakan, ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا لَهُمْ بُطُونٌ لَمْ أَرَى مِثْلَهَا. Aku melihat orang-orang yang mempunyai perut, aku tidak pernah melihat perut seperti itu. Bagaimana perut mereka? Butunuhum amsalul buyut bisabili ali fir'aun yamurruna alaihim kal ibilil mahyumah hina yu'raduna 'alan nar. Perut-perut mereka bagaikan rumah-rumah di jalan keluarga Fir'aun. Mereka melaluinya kal ibilil mahyumah, seperti unta yang sakit ketika dihadapkan kepada api. Yata'unahum la yaqdiruna ala an yatahawwalu min makanihim dhalik. Mereka berdiri di situ. Mereka tidak sanggup untuk berpindah dari tempat tersebut. Artinya perutnya sangat besar, bahkan dilalui oleh binatang-binatang saking besarnya perutnya. Mereka tidak bisa pindah ke tempat yang lain saking besarnya perutnya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Man haulai ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? "Haulai akalatur riba." Mereka adalah pemakan harta riba. Kemudian singkat cerita naik ke langit dunia yang kedua. Kemudian di langit dunia yang kedua bertemu dengan Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam alaihissalam. Yahya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi dari sisi Ishak. Ibrahim melahirkan anak namanya Ishak. Nanti lama-lama kelamaan di sana ada Yahya dan ada Isa. Ada Yahya dan ada Isa. Sedangkan Nabi Ibrahim mempunyai anak Ismail. Ismail sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Yahya ketika bertemu dan Isa alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengucapkan marhaban bil akhis salih. Selamat datang. Afan. Sebelumnya Nabi Muhammad SAW berkata, "Fa'idha ana bibnail khalah." Yahya dan Isa. Ternyata aku mendapati di langit yang kedua ada anak bibi. Anak bibi itu apa artinya? Sepupu. Anak bibi tapi dari ibu bibinya itu. Dari ibu bibinya. Kok bisa Yahya dan Isa sebagai anak bibi? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, Nabi Ibrahim alaihissalam nikah dengan Sarah. Dari Sarah mempunyai anak namanya Ishak. Ishak mempunyai anak namanya Ya'qub. Ya'qub. Nah, dari Ishak ini ada nanti keturunannya. Siapa tadi? Yahya ya. Yahya sama Isa. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Yakub, Ishak, Yakub, maka dari Ishak Yakub ini nanti ada keturunan namanya Yahya, ada keturunan namanya Isa. Ya, Isa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku bertemu dengan sepupuku." Sepupu. Karena Yahya dan Isa adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Kemudian naik ke langit ketiga. Dan ternyata bertemu dengan Yusuf. Ya. Dan Yusuf pada waktu itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah mengatakan marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Kata Nabi Muhammad SAW, fa idza huwa qad u'tiya syatral husn. Ternyata beliau sudah diberikan setengah dari kebagusan rupa. Ya, kalau seandainya ada 100% kebagusan rupa, kegantengan, 50% untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Timbul pertanyaan, Nabi Muhammad SAW ganteng mana dengan Nabi Yusuf? Maka Allahu a'lam, yang pertama saya belum bertemu dengan Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bertemu dengan mereka berdua. Sehingga kita tidak bisa membedakan secara pasti. Tapi penjelasan sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihi salam gantengnya setengahnya itu adalah ganteng laki-laki yang disukai oleh wanita. Ya. Jadi kalau wanita melihatnya sangat suka. Saking sukanya maka wanita memotong tangannya. Adakah kayak itu kita di sini? Ya. Jauh antara sama was sumur, antara langit dan sungai dan sumur, ya, itu namanya Yusuf alaihissalam diberikan setengah dari kebagusan rupa manusia seluruhnya. Manusia dikumpulkan, ya, 50%-nya untuk seluruh manusia, 50%-nya untuk Nabi Yusuf. Kegantengan yang disukai oleh wanita. Makanya kan Zulaikha istri gubernur Mesir suka kepada Nabi Yusuf. Wanita-wanita di Mesir suka kepada Nabi Yusuf. Sampai mereka mengatakan ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Saking gantengnya. Subhanallah, gimana itu ya? Allahu Akbar. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganteng yang tidak dimiliki oleh Nabi Yusuf, dan kegantengan beliau adalah kegantengan laki-laki. Kegantengan laki-laki. Nah, itu dibahas nanti sama Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Muhammad Hafiz Ansari. Saya dengar sudah sampai kepada fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya kegantengannya Nabi siapa? Yusuf dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naik ke langit keempat. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris mengatakan marhaban bil akhis salih wan nabiyyis salih. Nabi Idris mengatakan selamat datang wahai saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Dan Nabi Idris alaihi salam masuk ke dalam ayat Al-Qur'an surat Maryam ayat 57 wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Ya, Nabi Idris diangkat ke tempat yang tinggi. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa Rasulullah SAW bercerita tentang sifat Nabi Musa. Marartu lailata usriya bi ala Musa bin Imran alaihi salam rajulin Adama. Beliau itu Adam. Adam itu adalah sangat coklat. Laki-laki yang berkulit sangat coklat. Tiwalin ja'at. Tinggi dan ja'at. Ja'at, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adalah yaitu badannya kekar, bisa juga rambutnya apa namanya ikal, rambutnya ikal bergelombang, ini disebut dengan jahat. Ka'annahu min rijalin syanu'ah, seakan-akan beliau berasal dari laki-laki syanu'ah. Imam Nawawi mengatakan Syanu'ah adalah kabilah yang dikenal. Disebut Syanu'ah Yang jelas beliau adalah syanu'ah dari kabilah yang terkenal, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ketika aku melewati Nabi Musa, beliau menangis. Maka kemudian ditanya, "Ma yubkik?" Qala abki li anna ghulaman bu'itsa ba'di yadkhul jannata min ummati aktsaru mimman yadkhuluha min ummati. Aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus sepeninggalku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam surga dari umatnya lebih banyak dari masuknya umatku ke dalam surga. Nah, ini ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu beliau naik ke langit tujuh. Dan di langit yang ketujuh bertemu dengan Ibrahim alaihissalam sedang bersandar dengan punggungnya ke Baitul Ma'mur, yaitu Ka'bah yang ada di atas langit. Wa idza huwa yadkhuluhu kullu yawmin 70 alf malak la ya'uduna ilaih. Setiap hari Baitul Ma'mur tersebut masuk ke dalamnya 70 ribu para malaikat. 70 ribu setiap hari, 70 ribu. Kalau sudah masuk tidak keluar lagi. Setiap hari 70 ribu sudah masuk tidak keluar. Berarti hitung saja itu berapa. Ini menunjukkan bahwasanya sangat banyaknya jumlah para malaikat. Kemudian Jibril alaihissalam berkata, "Ini hadza abuka Ibrahim fasallim alaihi." Ini adalah bapamu Ibrahim, dan ucapkanlah salam atasnya, maka aku pun mengucapkan salam atasnya. Dan beliau menjawab salamku. Kemudian Ibrahim alaihissalam berkata, "Marhaban bil ibni salih wan nabiy salih." Selamat datang anak laki-laki yang saleh dan nabi yang saleh. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Nanti insyaallah saya akan bertemu menyebutkan tentang hikmah. Kenapa beliau bertemu dengan para nabi? Apa hikmahnya? Ya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya ingin mengingatkan untuk pekan depan dari mulai kajian sejarah, kajian Bulughul Maram, kajian sejarah, kajian tauhid libur. Pertama karena ada kajian Ustadz Erwandi, ahli ekonomi Islam dari dakwah salaf, yang datang ke Banjarmasin dan mengadakan pengajian di masjid ini di malam Kamis kalau tidak salah. Kemudian yang kedua karena saya safar ke Papua. Nek empat kah? Ya. Selama 5 hari. Karena kalau ke Papua, sayang kalau cuma sehari. Iya betul. Karena perjalanannya jauh. Dari saya dapat tiket itu jam 9 malam sampai di Papua, sampai di Biak jam 5 pagi. Tentunya perbedaan waktu ya, 2 jam. 2 jam berarti sekitar 5 sampai 6 jam lah. Ada seorang ustadz pernah ditawarin oleh panitia Papua, "Ustadz, ayo kita ke Papua." Bukan saya ya. Kemudian ustadz itu bertanya, "Berapa lama ke sana dari Jakarta?" 5 sampai 6 jam. "Wah, kalau begitu lebih baik saya umroh saja deh. Ya, saya mumpung masih bisa berjalan ke sana, alhamdulillah dapat undangan." Dan itu ke 5 kota. Kalau tahun kemarin cuma 1 kota, Nabire. Sekarang 5 kota. Nabire, Manokwari, kemudian Jayapura, Sorong. Mudah-mudahan didoakan, mudah-mudahan sehat. kalau umurnya sampai di sana, kita bertamu di Firdaus sedikit lah. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 17165, 17165 dikatakan ada tiga bejana yang berisi khamar, susu dan madu. Dan Nabi memilih susu karena fitrah. Yang manakah lebih kuat dalnya antara dua bejana atau tiga bejana? Saya tidak tahu yang tiga. Yang saya tahu ada dua bejana. Wallahu a'lam. Apakah ada penekanan khusus tentang bahayanya riba karena disebutkan dua kali saat Rasulullah SAW diisrakan dan satu saatnya dimi'rajkan dengan keadaan penjelasan yang berbeda-beda dibandingkan keadaan yang lain yang tidak diucapkan dua kali? Yang jelas, mau diulang atau tidak diulang tentang riba tetap berat, dosa besar. Ya, dosa besar, lebih besar dibandingkan berzina dengan ibu kandung. Ini kan berat, ya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum ikut lelang kendaraan mobil pada pembiayaan, contoh lelang? Ya, pada pembiayaan. Maka jawabannya, lelang pada pembiayaan, lelang hukum asalnya halal, sah. Disebut dalam hukum jual beli Islam, bai'ul muzayadah. Hukum jual beli yang bertambah-tambah sesuai dengan yang menawar. Maka ini asal hukumnya boleh. Saya punya barang, kemudian saya lelang. Siapa yang penawar paling mahal, itu yang jadi lelang. Tetapi yang jadi masalah sekarang, barangnya ini adalah barang sitaan dari pembiayaan. Nah, ini yang jadi masalah. Apabila memang barang tersebut sudah dimiliki oleh perusahaan pembiayaannya, maka berarti kembali kepada hukum asal, boleh. Ya. Tetapi apabila barang sitaan tersebut belum dimiliki oleh pembiayaannya dan penyitaannya dilakukan secara zalim, maka lebih baik tidak membeli barang dari hasil lelang pembiayaan, karena dikhawatirkan terjadi kezaliman atau mendzalimi orang lain. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Tidak ada. Ya. Alhamdulillah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.